memandang lembah yang hijau dari puncak bukit aku terpukau. Kulihat rumput yang segar, bunga-bunga dan semak belukar. Terhampar dataran permai, membujur luas di tebing landai. Terhampar dataran permai, membujur luas di tebing landai. Akan ku ajak.